fama qama bihaqqi awsafi man utawi sapa wong iku abada nyembah ibadah sapa man ku ing Gusti Allah oleh ibadah ing Gusti Allah li syai'in krana suci-suci yarju kang arep-arep sapa kawula ing saiken mau minuh saking Gusti Allah auliya fa'a utawa krana yen to nyegah sapa Allah ditaatihi kelawan taaten man nyegah urudal ukubati ing tumekane hukuman siksaan dicegah anhu saking man fama koma mongko ora jumenengi sapa man lek duwe sikap niat model semono kuwi wong sing ngabekti ngawulane Gusti Allah nganggo alasan ngono iku jenenge fama koma mongko ora jumenengi sapa man ora jumenengi bihaqi ausofihi kelawan hati piro-piro sifat yang mandiri enak uang ngawloh ngabekti tengkusi Allah oleh ngabekti tengkusi Allah krono ono suci-ci sing diarep-arep saking Allah yang benar omong ganjaran warga ana sesuatu sing pengersane Gusti Allah diharap-harap krana nek ngarep-arep mulo kuwi terus gelem ibadah utawa nek ibadah oleh ibadah mang krana duwe pengarep-arep supaya Gusti Allah nggagalno hukumane gagalno hukumane terhadap piyambake. Oleh gagale Gusti Allah mau dianggep krana taate piyambak. Wong sing ngoten iku jenenge mboten ngeterpi, mboten jumenengi sifat-sifat asline kawula. Jadi enek kawula nyang-nyangan ngoten. Enek kawula nyang-nyangan karo bendaran. Sampeyan mulih swarga, kula nduwe ibadah. Ngoten maksude niku ngoten. Sampeyan gagah nyiksa kula, lan kula nggih ibadah pun taat. Sampeyan nggih kudu nyegah supaya mboten sida ngupa. Kula tak ngajak. Niki tegese mboten soal ibadah sing salah. Ngoten lho, Pak. Menilai diri sendiri seakan-akan posisi dia punya hak untuk mensejajarkan posisi kehambaan sejajar dengan posisi ketuhanan sehingga punya hak tawar-menawar. Itu yang dinamakan gak jumenengi sifat-sifat kamu. Bergolek sejenenge kamu loh. Niku mboten iso sejajar karo bendor. Ngoten. Niku nek ibadah bener. Ibadah bener mboten oleh disalah. Kuwi sampean nyalah. Ibadah model ngono kuwi palang ora usah ibadah. Ya ora ya palang ibadah ae. Mergo niku mung kira dulur terus secara walaupun sekian persen walaupun kecil itu tersih yang terusul ibadah cuma dari makomabi itu kalau Jawa ini kurang genep dari yang genep ya wis ngakoni lah lek Gusti Allah niku pangeran ngakoni lek Gusti Allah niku kuwasa jenenge sing gelem ngakoni dadi kawula Allah dadi bendara tapi nanti kok piyambake nggih pengen gayuh sesuatu sing penerusane Allah terus nganggo nganyang tokat sing dilakoni. Nah, sikap dayuh, kepinginan sing wonten niku niku dadi penghalang piyambake tetepi posisi kehambaan. Dan cara jawane nilainya berkurang, nilai ibadahnya berkurang krono klebon penyakit napa mboten tata krama. Lha ngoten iki pun bener, ibadah pun bener. Tapi kurang trek. Kurang trek. Cara wong lungguh mboten pun pas lungguhe nggone wis pas, tapi sikape leh lungguh dereng pas. Kursine sing dinggoni wis bener, tapi lakon nalika lungguh kursi niku dereng pas. Ya aja kok terus mundur diomong ngene terus koyo masalah. Jare elek njaluk ganjaran ya ora apa ora metu kawula ora usah njaluk ganjaran wis ora usah ibadah. Namalah nemu. Lek ora usah ibadah jenenge ora trimo nyanyian malah nantang. Perintahane Allah malah ngono malah. Niku tambah niki niki kan hubungannya kalian keterangan-keterangan saat derenge ngomongnya soal tata krama. Tata krama sing pas itu dia ngomong sing lebih papanan empat papan yang dadi kawula ya kudu tumindak lakoni sikap sikape kawula. Niku persoalan. Amal wa amina utawi tumandane pira-pira wong sing padha ngamal. Li ajli husulil jazai krana arahe hasil tiwales. Aku piroren utawa krono arai lumayu menghindar min ukubatil maulam saking hukumane bendoro siksaane bendoro ngamal sing model ngono iku iku madkhulatun kepanjingan ilat kepanjingan sikap sing ora tepat maklulun tur tegese kena ilat penyakit. Laisa kang ora ana. Laisa kang ora ana ku amal sing model ngono iku ora ana ku min sakil khaliqin setengah saking tingkae pira-pira wong kang cerdas wong kang limpah. Lek wong limpah atine, cerdas pikirane, peka rasane, nggih. Wong niku lek peka rasane iku gampang diubah-ubah. Tapi lek wani nanti ne kumpul ndabrek lho telapate ndi juga kumpul. Wis ngerti ning kono ana wong tuwa bar tuwa kae ya. Tuwa kae ndra aku. Mboten patek ndi unggah-ungguh berarti mboten limpah. Lah napa malih iku hubungane kali posisi kehambaan terhadap ketuhanan. Wong jenenge wong ibadah niku ngelungguhi pangkat kawula ngadepi napa derajat ketuhanan lan niku kudu peka banget lan kudu peka banget sipate laisa kang ora ana apa ngamal model ngono iku mau ora ana iku min sakil habibin setengah saking tingkae utawa sipate wong kang padha limpat al muhaqqiqina kang padha ahli hakikat kabeh mergo lek dhuwur ten hakikine menungso niku ora duwe bagian apa-apa. Hak untuk menentukan pun tidak ada, hak untuk memilih pun tidak ada. Ngoten. Ya terserahlah pandune apa Gusti Allah ya kula. Pandune karo Gusti Allah aku diduwi kon ibadah ya sak. Soal kubar ibadah diduwi apa neh, diduwi apa neh tak jane dudu urusan. Ngoten maksudnya. Li anna qiyamal abdi krono sak temene oleh nandangi kawula. Mandangi di hati awsafi maulah kelawan hae piro-piro sifate bendarane kawula. Seorang hamba itu kalau dia benar-benar ingin menyelenggarakan kewajiban-kewajiban yang berkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Artinya enten Allah sebagai bendoro menampilkan sifat-sifat ketuhanannya Allah, maka itu ada, harus ada reaksi yang harus dilakukan oleh hamba Allah. Nalikane juragan ini tampil dengan pakaian dinas, maka sikap bawah ini ya kudu ngerti lek iki dinas. Ning nalika juragan tampil sebagai kekeluargaan dolan, ge ora macak dinas, men sekedar arep nyambangi mergo bojo nunggu bayi, ya waktu ngono kuwi aja macak dinas. Dadi kudu ro papan lan papan. Mergo menungso niku sakjane selalu dihadapkan pada tampilan-tampilan sifat Allah. Dan nalikane sifat Allah niku tampil terhadap kawula niku, entah tampile niku krana menungsane dibuka kalih Allah juga ati mengerti kesadaran terhadap Allah, termasuk dibuka liwat nganggo kunci iman lan Islam. Kawula sing ngerti hak, kawula sing gelem netepi sifat-sifat bendarane, bereaksi bersikap menurut napa sing sak pase kanggo bendarane, iku mesti layak iku ya tadi. Kawula sing saged jenengi napa jumenengi nglakoni sifate bendara niku ya tadi. Menuntut apa kiamat abdi, menuntut alayak malah arep ento ora tumandang sapa abet. Wallah mau ora tumandang li ajli kabihi krono arae kepentingane abet dhewe. Yang namanya orang hormat itu tidak untuk kepentingan orang yang menghormati, tapi untuk kepentingan yang dihormati. Ini sini orang hormat. Biarlah saya tak bubuk saja biar dia yang lebih tinggi. Itu namanya hormat. Yang namanya hamba sudah seharusnya hormat kepada tuannya. Kamu mesti hormat datang bendaranya. Dan ngetepi kehormatan kanggo bendoro itu, ini ku mesti ngilangi kepentingan diri sendiri. Lele isyono kepentingan diri sendiri, enak wong hormat kok krono duduk kehormatannya sing dihormati. Ning krono enak apa-apa sing tangane sing dihormati ben runtuh. Nah, niku jenenge hormati hormat lanes. Niku jenenge etok-etok hormat. Berarti pangkat kawulane urung nempel. Nek diduwedes kan kowe iki ngurmati pangerane apa ngurmati peparinge? Lho, nek diduwedes sing tenan iki kok kan. Manutmu kuwi krana ditarik Gusti Allah apa krana ditarik peparinge? Nah, mengke konangan iki. Jadi kawulane Allah apa kawulane peparinge? Nah, niku mesti ngoten niku sing dimaksud. Termasuk niki, napa to? Kepentingan diri. Di antarane kepentingan diri niku rupane minjal di kawabin. Rupane bayane penjelasane saking narik ganjaran. Autopi kopin utawa nolak siksaan. Nolak siksa narik ganjaran. Niku lek diurut mesti kepentingane sing ibadah. Kepentingane sing ibadah. Terus hormat itu adalah haknya Tuhan sing diibadahi. Nah, oleh ibadah mau krono hormat sing mari ganjaran, apa krono kowe seneng karo ganjaran njur kowe hormat. Dhisik ndi? Dhisik senengmu ning ganjaran njur karo metu hormat mereka. Utawa kowe duwe rasa hormat dhisik ning gone Gusti Allah, njur kowe metu hormat. Soal ganjaran kuwi memperkara keyakinan sing mesti bakal metu. Ora mungkin pangeran yang terhormat kok terus ora maeni, ora mungkin. Jadi wis ana perkara sing wis ora mungkin gak kepikir. Barang iku lek mboten mungkin terjadi, niku lek mboten kepikir. Saman yang menten itu seorang kepikir kok arep golek aling-aling ben gak kepanasen ora mungkin. Soale awak bengi-bengi ora rengenge. Gak mungkin terjadi Allah nyiksa ning gone wong taat. Gak mungkin terjadi Allah medit gak maringi ganjaran ning gone wong taat. Karena itu sudah tidak mungkin hilangnya ganjaran itu tidak mungkin, datangnya siksaan itu tidak mungkin, karena keyakinan terhadap kasih sayang Allah. Maka lek hamba yang benar-benar hormat muni Allah itu mesti tulus. Lan mikir perkara disiksa itu ora enak. Mikir perkara gak dikek ganjaran itu ora enak. Mergo iso taat niku mawon wis terhormat. Niki balike terasa. Mergo napa ni Allah. Karena sak temene kawula mawon. Kenapa kawula sing tenanan kok wis gak mikir kepentingan diri? Alasane liyane ora sak temene kawula iku abada. Iku abdun kawula. Ya ana krono sak temene abdun kawula mau ku abdun kawula ya sahiku kang ngehai memiliki alahi ing ngatasé abet sapa maulahu bendarane abet memiliki kula saing ing saben siji-siji. Karena yang namanya abet itu adalah hamba, itu adalah hamba yang seluruhnya dikuasai oleh Tuhan. Termasuk amal-amalnya, termasuk hidupnya, termasuk apapun juga yang berkaitan dengan hamba itu dimiliki, dikuasani karo ndoro. Lah nek wis dikuasani, upama kowe kukul ngamale ya wis otomatis. Ngamalmu iki gawe ndoro. Lah nek wis kae kono kok jalukno ijol iki wis piye? Ya lek ora roh ngono gak apa-apa. Ya ora roh nek kowe nemu rokok. Rokok gak cepet, gak korek. Ora-ora. Kowe butuh rokok? Iya. Tukunen rokok. Gak cepet. Padahal itu rokoke sing arep kuku. Nek ora roh, kok ya gelem lho, bisa lali ngertos e. Terus sampean arep njolo ngamal njolo swarga. Iya lucu. Ya, tapi kadang-kadang lucu itu lebih diperlok. Ya, anak sampean, putu sampean ini lucu ini malah dijemur. Bah tumbas lah. Padahal barang yang dijemur ini lengwain baik. Duit yang dicekal anak ini duit lengwain baik. Nanti lho. Terus. Nanti mbah korek mbah kalau tumbas. Ya pek kok ayo. Duit sing kowe yo bae kok ora iku ya arep dhewe ndek yo ditumbas lho. Ora usah dituku. Pokoke sing penting kowe manut. Niku. Wala ya sate kulan ora berhak apa kamu. Buah yo kamu. Ala yu ing atase Gusti Allah ora berhak saya ane iki. Soale tidak ada satu pun yang ada pada Allah yang boleh dimiliki oleh hamba. Termasuk ganjaran. Jadi gendoro wis janji aku maringi. Sing janji kono lah yo urusane kono. Sing janji kono kok sing nagih kowe. Padahal gendoro ne awak iki ku gendoro sing ora tau mbeli janji. Kok sampeyan iki kuwatir. Nek setengah ngenyek bolak-balik ini orang sampai jaluk itu dibayi kok mau bermentala itu curiga dibayi lagi mesti itu ya begini isi lah begini orang isi ini yang menjadi orang patah dibayi isi pantring lah kalau ini bukan dibayi isi mereka pantring wahala utawi iki sikap sikapnya sinten kawula sing ngamale boten melek, ganjaran pun tidak melek. Ngamale sama sekali tidak didorong oleh rasa takut kepada siksaan pun tidak. Dia hanya punya keinginan menampilkan kebesaran Allah dan menampilkan kehinaan diri sendiri. Ben Gusti Allah dhewe sing pantes tinggi gajahi, aku tak kerja. Soal kembali apa aku ora usah mbok omongno lah. Aku wis isin. Mergo sikapnya sendiri, hadza utawi wa hadza utawi iki sikap ibadah sing murni ngene iki iku min a'lal mahabbati termasuk luweh luhur-luhure rasa cinta lillahi marang Allah Ta'ala. Inilah ekspresi orang yang mencintai Allah. Tapi panjenengan wong iku lek mboten dereng jenenge tresna, niku sembarangan mesti njaluk dipono. Ngoten. Jadi maksud asal amar itu ratu. Dewe pun gembel di sol. Kok orang tresno karo ratu ini itu dikandani arep dirabi itu malah jaluk bubonor no sing. Ya iwak emas sisi emas apa bidang kencono sing apa ngono njaluk kencono. Iku pancen jujuk kawula kalon bojo kene. Ora demen. Wong niku lek ora demen itu diperintah mesti jalur hijau, jalur hijau. Dari waktu yang demen itu hijau itu katanya itu diberi kesempatan untuk mengekspresikan demenita itu mana? Dia boleh ngomong I love you, aku cinta kamu, dan ngomong diomongnya aku cinta kamu gak nolak, maksudnya itu kok itu merah kamu. Jadi kadang-kadang bayangkan wong diomong aku cinta kamu tapi sing diomongi ngono ora siap yo ngamuk. Lah iki kok marah kekongkon. Wis ngomong aku cinta kamu. Waduh, menira karo. Mergo li Allah muhibba. Karena sak temene wong sing cinta iku mujtamiul hamu. Wong kang memusatkan konsentrasi. Wong kang ngumpulno sejuk. Wong kuno lek makna iki ngumpulno sedherek itu seluruh cita-citanya terkait dengan yang dicintai. Niku wong cinta. Nggih nika koyo dinyanyekno. Apapun ada bayangan menangis juga karena kamu, sedih juga karena kamu, gembira juga karena kamu. Mboten enten liyane. Wong ketok bapake rumangsane sing tekan dhewe. Lewat ngarep omahe ana sepeda motor kelebat nang rumah sane bocahe numpak sepeda motor. Wong cintane yo. Terus awake padha digawe wong liya matratak. Awake teko gari-gari dudu. Wong tibake pandine dilungsur duwe. Rumah sane bocahe sing teko. Tibake dhewe kelambine dhewe wis dilungsur duwe. Bocahe asrofa monggo. Ini gimana nih pemikir mongko katon, katon dulu, ini katon, jadi papak mana? Papak Gusti Allah, Gusti Allah muncul. Asrafa mongko katon, sopo aljalu Allah kang maha agung subhanahu. Panada, mongko banjur nimbali, sopo aljalu, nimbali sini, nimbali mana tadi? Bril, ya Jibril. Biayu demi kelawan pangreksa ini tuh man sapa wong talazaga kang ngrasa enak sapa man dikalami kelawan ayat-ayat itu. Terus itu loh enak wong kok maca ayat Fatihah maca iya kana kudu wa inna kana sa'in. Ya Allah, kula boten saged nyuwun pitulung sinten-sinten kecari langkung panjenengan. Lha maca ngono kok sampai krasa enak. Wes taro kalang ngrasa, ngrasa kepenak sapa man lagi kri. Mari. Mari. Dzikir ini. Wa inna sa'a ingsun kulah meton umyekini zakan mirsani alaihi mengatasi wong mau jibril kekholawati himung dalem pura-pura ngon kholwat persene wong mau asma'u menunggup ingsun anilahum umyirintiye kan baca Quran di tangan kan kaya umyirintiye anilahum umyirintiye wong mau wa arwa mengari sopo ingsun buka aku man sewa mau halina moga krono apa laku mati ora undang-undang sopo surau sopo jibril diri yang dalam man bener iya tau kok gak umar dulu nangis ngomong-ngomong aku ini dulu kes mau mungkin kejam rolas mau ngadep dulu aku kok sakit nikmati moco ayam sampai terususan kaya ngono padahal tak tanggung dit mau tak ngono mimpi lah kok aku malah menengahnya kebel kok aku orang gini celok-celok malaikat-malaikat itu nyegani gue ya di celok lo belom lo belom lo belom lo belom siaran langsung kaya ngono orang belom Bali malaku nabi, moko krono opo laku nabi ora undang-undang sopo siro ing dalem wong mau ya jibrile jibril mahadal buka umau kaya opo iku hadal buka iki nane hal ra'aitum ana to padha ningali sira kabeh habibat nek kasih yo azab kan yo azab kan gelem nyiksa sapa habib ahbabahu ing kira-kira kekasih habib bes ana kok ibrit apa tahu cuma enak uang sirisiran kok menyiksa sirisiran tahu cuma gue angkai pak angkai pak utawa kaya apa ya jemari jadi bagus di kelawan yang sana apa yang jadi bagus an ati gak yang ingin tahu nyiksa sebuah yang sana kauman yang kaum ida jana tekalan yang semanjing yang kaum apa alai uang tamal laki moko podo manja sopo kaum wilayah maring ingsun terus piye apa ya pantes apa ya apik lek enek wong anggere jenengi manja gedot ngirinte ngeluk-ngeluk aku jaluk ngapura aku ora salah dek isi macam-macam dia mau nukapir dengan aku mosok menunggu aku ya pantes aku mau nyiksa wong sing modele ngurungi terus mobil seksenono pabi mongko demi ingsun bril halaku tumpah sopo ingsun ida waraku kekalani wusteko sopo kau malah kiamat itu ida kiamat lak sifon lah mongko yakini bakal buka temen ingsun lalu kedi kau tak bukaan wajhi sambil wajah ingsun akari kan mulia kata yang guru sehingga kodoh ningali sopo kau ilayah maring ingsun langsung wa anjuran ngadepi sapa ingsun langsung ilahi maring kaum terus umumna bel umumna kandana ana bisi ya aja nangis ae wis ah cok wae dadi ku tira se iki ben iki wau abi selema itu kalau ngono kuwi terus oleh warang atur ngene bisa iki piye to mbak iki lak murid itu Ahmad atau Bunda nek wis bengi bajuk suasana tinggi tinggi suasana ayam kasih moro jangkrik lek terang lek udan moro kodok terus lek cedek rakan gede ya enak montor lewat weng kukuk lek cedek kril terus bunyi ya sepur barang ya paling suara ini kutok terus enak mok mojok ngomai gelap jajah anaknya sini bujurnya turun ke keselan ngomong seawan dia terus nunggu udah ngadek lemean sendiri sholat tasbih sholat taubat kerasa nikmat sampai berdosan luwe netes ning pengimaman ning sajadah terus iya toh mas dia ngomong Muhammad Ahmad murid emang terus nangkot itu tiba-tiba di sholat terus ketok umat aku lihat tanggung ini terus di sholat itu ketok di sholat itu kok malah nyeleni sipil kok lagi nyeleni aku Derajat berarti mulia. Jadi Gusti Allah ngomong-ngomongan karo Jibril. Si Sulaiman Ad-Daron ini kikunguran rentang kayak orang gila pikir. Itu apa itu? Kerontor-rontor. Dan penting ini. Bril, Jibril. Ini cerita ada si Sulaiman. Gusti Allah jauh sama mereka Jibril. Sing duntan sak. Bengi-bengi itu nangis maca Quran kok. Terzike la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya Allah kula dosa kathah suci. Kula pun sampean perintah kula juga. Kula pun sampean larang malah dosa terus suci. Dun pundi ngeten iki lan mboten sampean turu napa nggih saged Gusti Gusti. Terzike maca ayat rahmat juga. Maca azab nangis. Mulu lebih doa. Iku tangis apa? Itu saja kamu senang tak berlalu itu. Wih, wang senang gak laku, tapi izin. Dia sadar, tapi senang hari ini aku ni dia rumah tu kali sama alat. Kalau nak temen, berkenaan atau berlombong? Oh, rau satu, tahu rau satu. Lakau tu tak lain, walau ya aja, betul. Omong-omong, aku sumpah, aku janji. Tenang, aku janji, Bril. Tekan-tekan. Tapi kalau demi kagungan yang usul aku sumpah, wong-wong yang lihat bumi, itu tangi-tangisan, munajat arah aku, somben, lening dino kiamat, tak langsung, itu langsung aku kakusakan, Bril. Tanda-tanda, para kasih tuang nisat, tanda ini mulai saya menyatet. Itu orang tak masuk ke pengadilan, dipending proses pengadilan berhenti. Juga itu menulis orang urusan soal ibadah itu duduk soal orang yang tak tugasi tapi itu kekasih yang jenisnya kekasih orang mentolong nyiksa bril salah orang tak tak ngapura bril orang aku kasih itu men juga yang ngomong loh mas pangkate wong sing gelem munajat karo Allah kaya ngono kuwi lah mongko. Aku iki sapa? Aku ku nek kawula sing ina. Kawula sing ora pantes. Mboten niku. Niki lak nyangkut rasa. Napa saged? Sampun diomong ngono kaya wis rasa, ya ora rasa. Alah, iku lak ngoceh kiai. Lek pas tumpul rasane yo ngene ngoten. Mira ya. Di pun wae cerita-cerita sing modelnya ini kadang-kadang. Kenging napa? Nalika tiyang balane Raja Firaun sing tukang sihir ya. Mira ya. Kuwi ngertos Nabi Musa ngedalke. Napa? Kotongkat ya. Niku sajane sing ketok mboten tongkat. Sing ketok mboten mula. Sakaratul Fir'aun itu oleh Allah Ta'ala dibuka hati memang dia ngertos hakikat cahaya kebenaran melalui tongkat itu dan melalui Nabi Isa, Nabi Musa. Seketika itu mereka sujud pada Allah. Namun ngotong itu diancam Fir'aun orang lain. Tiba-tiba sekolah ya. Ternyata kue matak jadi tukang sihir itu yang ngurui Musa. Jadi saya kira kau petok burung dulu tuh. Kau sekarang kau, apa? Sampai balangnya Musa tak ketok tanganmu selang-seling tak sungguh ya gak berhubung kurbau. Eh, kalian pun alam itu. Jadi dijawab, Pak dimakan takal. Terserah sampean beron sama narikmu tuh siapa aja tak narikmu waktu ramenya. Lagi kebenaran tidak berpihak kepada kamu, kebenaran tidak berpihak kepada Musa, dan saya tahu hakikat kebenaran. Ayo sekarang Mbak Sunduk ini beneran malah Mbak Suntaknya aku ketemu Gusti Allah. Ini aku orang kendel tenang malah mau temu orang Pak Mengu sekejar obang itu orang patahnya kan itu. Ini aku jelas. Karena apa? Nikmat kebuka hati derajat sing niku wau dinikmati niku wau wong munajat bumi kaya ngoten niku masyaallah niku lek mboten wong mukmin sing atine kebuka nggih mboten menangka niku jelas pon niku bahasan tentang napa nggih karomah sing ditampa wong sing jenengan mal niku mboten enten sing tang kok Gusti Allah utang sing kapan itu kalau nanti ngatur ke Gusti Allah itu nanti omong-omong gak ada malaikat mampu ke malaikat itu sesuatu protes Gusti terus pundi Gusti tiang mu'min-mu'min itu kok jenengan sengsara ini tembunan itu terus pundi mana katanya suki mau sama kagak zakat kadang-kadang sama kayak ujian keluarganya lolo susah malah sini kok separin dengan paringnya awalnya sehat tapi melahat yang bergawe suka nampak sini kok dengan kayak pangkat pinter ngalim dia jadi presiden tapi dikoyok-koyok wong lalu sini kok jenengan paringi kesempatan suci padahal boleh. Sini kau bang, bangsa mereka bang kafir-kafir, buat kenal sampaian malah ngarani proses Tuhan itu racun dunia, malah saman paring kekuatan, saman paring cukup suci. Nopo sing jadi perencanaan sukses, kafir lah. Dan sini kau bang sing do sujud panjenengan, nakun panjenengan, dia kartike mawon gugal gagal malah. Wes lamaran batal. Alah, titik-titik nyambut gawe bangkrut. Terus ngendi to Gusti? Niku malaikat kok kae. Tirose Gusti Allah lek kat. Kowe apa ora kelingan janjiku kat ya? Aku ku demen karo wong mukmin. Lan aku ku musuhan karo wong kafir. Kowe tau? Nggih, nggih. Lah mongko aku yo tau dawa. Sapa sing lakoni keapian tak wales apik, sapa sing lakoni keelekan tak wales iso. Tau? Nggih, lha iya lha iki. Ngene lho, persoalane iki ngene. Aku ki mesakne. Kat. Wong mukmin-mukmin sing tak demeni kuwi tibae yo do lakoni elek. Wong mukmin-mukmin iki lho. Kuwi ternyata yo ora iso yo dilakoni. Monggo aku kadung janji sapa sing lakoni, ala ora tak iso. Monggo aku kadung janji lek wong mampu iki tak demeni. Aku kok menawa iso tak demeni. Semono uga aku karo wong kafir kadung kuat, tapi aku kadung janji sapa sing lakoni apik, tak kalon apik. Ya mongko wong kafir-kafir iku sebagian yo nek sing lakoni apik iku kan. Ambek tangga rukun, tanggane repot monggo. Lah apik to, nggih Gusti. Lah iya, mulane wong kafir-kafir lek lakone apik tak males ning dunya. Langsung malam minggune mergo aku mbutan. Monggo tak. Dadi sampeyan ning akhirat kare iso ngono lho, kan. Dadi ora ana urusan mergo kabeh kaapikane dhewe tak males ning dunya. Mulane kangelan-kangelane rancangan-rancangane sing apik-apik iki tak gawe sukses mergo wis balane iki kan. Tapi sok ning akhirat apa? Wis kare iso. Jebak kok kok kok. Ya nek sing wong mukmin-mukmin kuwi aku mesakne. Mergo lek disiksa ning akhirat kuwi lara banget to, Kak. Daripada sok disiksa ning akhirat lara banget padahal aku kadung janji lek wong mukmin iku kekasihku, ya lakone sing elek-elek iki tak lalu sing dunya. Dadi sampeyan ning akhirat kok ora usah nyiksa karek mlebu ana swarga menawa wis. Dadi wis ora usah elek-elek lek nyiksa barang. Mergo ning dunya dhewe wis ora. Lho, iso wae kok ngatur winter iki. Winter kaya apa tenan? Ngono dadi wong mukmin kok iso susah niku lho nggih. Ora patek cocok. Ora patek cocok. Karomahe wong mukmin sampai kaya. Pun. Monggo kita terusaken. Terusipun dawuh sak badanipun Syekh pun Al-Fatihah jelaskan kados pun dikagunganipun Allah lan kelomanane Allah dhateng tiyang mukmin sing amal kaya ngoten iki. Mila sakniki iki nyangkut soal tata krama wonten rumus. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu au liyak fa'a bita'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsati. Man utawi sapa wae iku abadah ngibadah sapa man hu ing Gusti Allah enek wong ngibadah ning Gusti Allah sing pendorong ibadah man li saiken krana ana siji-siji yarju kang arep-arep sapa man hu ing saiken minuh saking Allah motivasine lek ibadah iki krana ngarep-arep harapan-harapan yang itu ada di sisi Allah ngarep-ngarep peparing sama Allah awliya tepa'ah utawa pendorong ibadah mau krono nolak awliya tepa'ah utawa supaya nolak sapa Allah di to'atihi sebab to'ati man mau nolak negah urudal ukubati yang tekane siksaan ditolak anhu saking man sing ibadah mau wong ibadah sing model ngono kuwi sama koma mongko ora bisa neketi jumenengi sapa man ora bisa jumenengi bihaqi ausafihi kelawan hak pira-pira sifate man sifate menungso niku gendoro napa kawula. Kawula. Kawula niku sami sore Gusti Allah napa sejajar kalih Gusti Allah. Ah, sore. Mboten lho nggih. Mula saiki nek enek wong mandhani lakon ibadah. Tapi pendorong ibadah mang ora mulyani Gusti Allah ora. Lha piye? Pendorong ibadah krana ana apa-apa. Sing apa-apa kuwi bakal tumiba ning dheweke. Utawa krana ana pengharapan liya sing rupa-rupa penjajah. Nek aku ibadah, aku karo Gusti Allah dijogo ora disiksa. Nah, rupanya ini menjadi motivasi awal langkah dia ibadah. Ngono kuwi ya wis apik. Nanging urung netepi, urung genepi, urung masuk dalam hak atau kebenaran posisi dia sebagai hamba. Sifat-sifat kehambaannya dia tidak bisa nampak di dalam peribadatan seperti ini. Bergolek di gawe tuduhan dadaan itu jenenge ora wong ibadah. Tapi wong transaksi karo Gusti Allah. Transaksi ini peto. Wah, Gusti Allah, aku tak salat ya. Engko swargamu wae mlaku. Wah, Gusti Allah, aku tak salat ya. Engko aku aja mbok digurno neraka. Nah, posisi model ngoten iku napa nggih posisine kawula. Boten niku derek netepi posisi kehambaan walaupun dia sudah melaksanakan pekerjaan hamba. Kok mulak mulak? Dia sudah melaksanakan pekerjaan hamba tapi dia belum menduduki posisi kehambaan. Iku wis lakoni ibadah tapi durung nglungguhi ngubudiyah. Sifat kumamlone dereng muncul. Muncule sik sifat takih menakih, pergono apa akune sik menanda. Aku salah. Salahku iki arep tak nggone nakih apa sing nek ning arep disalah tak takih. Mergo dereng paham soal karomah sing diceritakne wae. Amalu amlina penjelasan saat terusik amalu amilina utami ngamale piro-piro wong sing padha ngamal. Tapi ampun-ampun salah kan lho. Kadang-kadang ngrungokno ambek tengah ngantuk niku lho. Lah ngono terus liru. Ini kiai itu bang lek nerangno wong ora oleh ngarep-ngarep ganjaran sing gak oleh sapa. Ora kok gak oleh. Yo oleh. Wong kuwi iso masuk lingkaran dalam rahmat Allah. Tapi akhlak tata krama posisi kehambaan ora muncul. Ngono kuwi ora pantes. Lah dene panjenengan kuwi ora patek kenal lakone sing ora pantes. Yo ora apa-apa. Mulane ora ana lakone lho. Dadi ojo kok terus dipayu dongo sapat. Wis tau melu wae iki kamu terus anggere nek wong ngobrol kok njaluk ora pantes ngene lho. Sik tok pantes gak pantes soal rasa kok. Gitu. Lah nek pancen ora patek kenal. Nek kaya ngono kok njaluk njaluk duwe tok. Lha wis kok akrab yo nek ora pak yo monggo rokokan ditemung akeh nek tak sok akrab. Lha sik seru akrabne ora perlu merokok, lek perlu ben rokokan malah dikai bonus entek. Mbangen tingkat tata krama dan posisi kehambaan itu ya antara satu orang dengan yang lain enggak sama. Ngoten lho. Niki ana mung cerita sapa-sapa sing ibadahe krono suci wiji sini ngersane Allah krono kepingin dijogo orang disiksa suci Allah ngunukwi durung netepi hak-hak sifat kehambaan. Tapi orang kok berarti lek lakoni ngunukwi terus orang dihitung di suci Allah ya lah tetep dihitung kadung janji kok sama yakmal miskola zarotin khairo yarah sama yakmal miskola zarotin syahro yarah harus disyukuri. Nyatane aku karo Gusti Allah senajan niat urung patek pan tandang sing dibisikno tandang sing bener. Ya kawitan lho. Yang gawe ning juragan iki ya njaluk opah sik bareng. Sesengko lek wis akrab ora usah opah-opahan, muni bonuse luwe akeh. Nah, ngoten niku ora soal pemahaman. Soal pemahaman sing sampai masuk ke rasa. Amal wa amina utawi ngamale pira-pira wong sing padha ngamal. Li ajli husulil jazai krono arae kapile ganjaran au firorin utawa krono arae melayu min ukubatil maula saking siksaane bendoro iku madhulun kepanjingan kepanjingan rasa aku maklulun tur kena penyakit. Kena penyakit itu kok berarti itu lah. Enak wedus, kena penyakit. Masa didol gak baik. Gila, ya pada payu kok. Kalau penyakit itu ngono aja, buahnya buruan, lalu gue sudah dimu ya. Raya penyakit itu berita ya dimu. Ini mungkin enak ngitungnya dewe. Tapi, lek wong sing kepengen minum wedus yang sempurna kan dia ikut ditambah nih lah. Ngosen ya, jadi orang kok dihubungan kondisi wong, orang dihubungan nambah nih. Iku maklulun kepanjingan milat maklulun tur kena penyakit laisa kang ora ana apa lakon ngono ku mau ngamale wong sing ngamal krana kasile ganjaran utawa krana lari dari siksaan laisa ora apa barang mau ora apa itu minsak mil hadirin termasuk tingkae wong sing cerdas-cerdas al-muhaddiqi kang ahli hakikat mergo napa li anna yamal abdi krana sak temene oleh jumenengi kawula bihaqqul awsafi maulahi kelawan hak pira-pira sifate bendarane abdi mau iku yang nabi menuntut apa kiam menuntut Allah yang malah artian ke orang nandani amal apa abad oleh nandani amal di ajli hadihi krono arai kepentingane abad. Oh ngoten lho maknane ini lek wong sing cerdas wong sing ahli hakikat niku lek nandani amal niku bukan untuk menarik sesuatu yang akan kembali kepada dirinya, tetapi dia siap untuk jadi ansik-ansik penampilan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ten. Wis aku ora usah ketok apa sing penting sifat ketuhanan itu tampil. Ben ketok lek nek Gusti Allah aku tak ibadah. Tes. Krana niku kula panjenengan nggih ngeten iki disempurnakne, dilatih, dipahami, disadari, insyaallah kabeh mekaten dan kamu sakit dados rasa teng kepipun manah kula panjenengan. Monggo kita tutup kali ini sesaran Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakatuhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mah wa yuka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man yati wa khayru kulluhu. Allahumma ya wali ya hamid ya mufti ya mu'id ya rafi ya wajid alamina bi halalika an haramika bi fadlika aman siwaka bi ta'atika ma'asyati bi rahmatika ya rahmat rahmat rabbana hadana min azwajina wa turriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah.